Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Al-Thani Ashara, yang kedua belas, Kaifama, nahu kaifama tajlis ajlis, kaifa ini tentang kaifiyah ya. Nah, kaifiyah yaitu bagaimana, bagaimanapun cara kamu duduk, begitulah cara kuduh duduk. Nah, bagaimana cara kamu duduk, begitulah caraku duduk. Nah, fa kaifa ma ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain. Tayyib, wa tajlis fi'lu syarti majzumun bi kaifama wa alamatu jazmihi sukunu wa ajlis jawabu syarti wa jazauhu majzumun bi kaifama wa alamatu jazmihi sukunu. Nah, ini tentunya menurut madhab penulis ya, Ibn Ajurrum. Nah, di sini ada tambihun al-jazmu bi kaifama, ya, dijazamnya fi'il dengan kaifama madhabul kufiyin, merupakan madhab kufiyin. Kita tahu bahwa Ibn Ajurrum pada kitabnya ini, ya, Matan Ajurrumiyah, berjalan di atas madhab ahlil kufa. Naam. Wa mana'ahu al-basriyuna wa huwa sahih. Dan al-basriyun berpendapat kaifama tidak menjazm. Nah, dan hal itu dianggap tidak menjazm oleh Basriyun, dan itu yang benar. Itu yang benar. Nah, yakni menurut Asy-Syarih hadahullah, li'annahu lam yujad laha syahidun min kalamil Arabi. Karena sesungguhnya tidak didapatkan, lam yujad, tidak didapatkan, tidak ditemukan, laha untuk, ya, untuk perangkat ini, kaifama, sebagai perangkat yang menjazam fi'il, syahidun, bukti, dalil, min kalamil Arab, dari ucapan Arab, ba'dal fahsis syadidi, setelah pembahasan yang keras, pembahasan yang kuat. Jadi sudah diperiksa, dibahas, ya, sekuat-kuatnya, ternyata enggak dapat. Wa innama dhakaru laha hadzal mithala, innama, hanyalah sesungguhnya mereka, dhakaru, menyebutkan, mereka menyebutkan laha untuk kaifama yang menjazm ini, hadzal mithala, contoh ini saja mereka sebutkan. Nah, bi tariqil qiyasi, dengan tariq, yakni dengan metode al-qiyasi, metode qiyas, dengan metode qiyas, itu dalilnya. Di qiyas ada ghairiha, atas yang lainnya, atas haythuma, atas yang lainnya, ya, tuma anna, aina, dan seterusnya, di qiyas ke kawan-kawannya itu yang dianggap sama fungsinya. Min adawati syarat, dari perangkat-perangkat syarat tersebut yang menjazm. Jadi tidak ada syair dari ucapan Arab yang bisa dijadikan syahid di sini, tidak ada ucapan mereka, tidak ada. Nah, tayyib, jadi mereka langsung menyebut contoh begini, kaifama tajlis ajlis. Nah, mereka hanya menyamakan ini dengan adawati syarat yang lainnya. secara kias, metode kias. Oleh karena itu yang benar adalah madhab Basriin yang tidak mengkias, tidak mengkias, ya, kaifama dengan yang lainnya, karena tidak tersyahid dalil dari ucapan Arab tentang itu. Nah, jadi irabnya, perbedaan irab Basriin dan Kufiin hanya dalam hal jazmnya saja. Dari segi makna sama, ya, fungsi maknanya sama. Tayyib, fungsi persyaratannya juga sama, ya, syarat, ya. Tapi ya, Basriin tidak menjazm, sedangkan Kufiin menjazm. Nah, jadi irab dulu, madhab Kufiin, ya, kaifa mata jilis ajlis. Nah, Om. Nah, fi mahalli nasbin alal hal, di Arab sebagai hal, ya, karena menanyakan kaifiyah. Nah, tata cara itu keadaan. Nah, tajlis. Ajlis. Asmaul zahir ala akhir. Naam. Wa huwa. Jawazan dhamirun wujuban. Nah, yang jawazan itu yang gaib, ya. Tayyib. Tafadhal. Ya Rabb Basriin. Qum. Apa sahih? Ah, kaifama? Harfu fi'lu, fungsinya sebagai hal, keadaan, menunjukkan kaifiyah kok. Hah? Ismu syartin ghairi jazimin. Al-hal, tayyib. Tajlisu. Ajlisu, bukan ajlis, ajlisu. Baik. Ya, mengartiannya sama. Ya, bagaimanapun caramu duduk, begitulah caraku duduk. Sama, hanya jadi sama-sama syarat, menunjukkan syarat dan posisinya irobnya untuk keadaan kaifiyah. Hanya saja yang ini yang kufiyun menjazam, basiyun tidak menjazam. Bedanya di situ. Nah, faedah fa'idatun idza kana syartu wal jawabu fi'lan mabniyan madiyan kana aw mudhari'an kana al jazmu li mahallihi. Idza kana, apabila syartu wal jawab, syarat dan jawabannya, ya, fi'lan berupa fi'il, mabniyan fi'lan mabniyan madiyan kana mudhari', jadi fi'il mabni gitu. Naam, apabila syaratnya dan jawabannya berupa fi'il mabni, baik ya, dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Baik fi'il madhi atau fi'il mudhari, yang jelas dia mabni. Maka kana al-jazmu li mahallihi. Ya, jazmnya untuk posisinya, posisi i'rabnya. Jadi mabniun fi mahalli jazmin, begitu maksudnya. Fahim tum? Kana al-jazmu li mahallihi, ya, adalah jazmnya untuk posisi i'rabnya. Karena dia secara lafaz mabni. Fi'il madhi mabni atau fi'il mudhari mabni secara lafaz. Tapi posisi i'rabnya mahalluhu min al-i'rab, lahu mahada posisi i'rabnya. Lahu mahallu min al-i'rab. Dia punya posisi i'rab. Jadi kita mengatakan fi mahalli jazmin. Fal awwalu, contoh, maka contoh untuk yang pertama, ya. Fal awwalu nahwu yang pertama contohnya, in najaha Zaidun fariha abuhu. In najaha Zaidun fariha abuhu. Naam, fa in harfu syartin jazimin tajim fi'lain. Wa najaha fi'lun madin mabniun 'alal fathhi fi mahalli jazmin fi'lu syart. Itu ya, fi mahalli jazmin fi'lu syart. Naam. Jadi lihat najaha di sini fi'il madhi. Fi'il madhi kan mabni. Tapi al-jazmu li mahalli. Jadi kita mengatakan fi mahalli jazmin. Sebagai fi'il syart. Baik. Wa zaidun fa'ilun. Naam. Fa'il marfu'un bimada? Bil fi'il. Fi'il najaha. Naam. Ayana alamat rafid dhamma al-dhahra al-akhir. Baik. Fariha. Wa fariha fi'ilun madhin. Mabniun ala al-fathi. Fi mahalli jazmin. Jawab syarat dan jazaohu fi'l madhi mabni 'ala al-fath fi mahall jazm jawab syarat dan jazaohu. Naam. Faham ya? Wa abu fa'il marfu'un. Yani marfu'un bi fi'li fa fariha wa 'alamat rafi al-waw wa huwa mudhaf 'alamat rafi al-waw niabatan 'ani dhamma li'annahu min al Asma'il khamsah wa huwa mudhaf wal ha'u mudhafun ilayhi mabniun 'ala kamilu mabniun 'ala ad-dhammi dhamir itu mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Naam, mudhafun ilayhi. Wa tsani yang kedua untuk contoh au mudhari'an, ya, fi'lan mabniyan madiyan kana au mudhari'an. Sekarang yang mudhari' mabni. Wathani, yang kedua contohnya, nahu, in tajtahidanna tanjah. In, harfu syartin jazim tajim fi'lain. Wattajtahida fi'lun mudari'un mabniyun alal fathi. Li'ish? Kenapa mudari'un mabniyun alal fathi? Li'tisalihi binunit tawqidith thaqilah. Fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Jelas ya? Baik. Wan nunu nunu taukid harfun. Nun taukid harfun. Naam, fungsinya untuk taukid, penekanan, penegasan makna. La mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Penguat makna. Harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi. Kita yang lengkapi ya. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun fihi. Mada? Wujuban takdiruhu. Anta di sini. Anda baca dulu ya. Al-fa'ilu dhamirun. Nanti disangka beda naskah. Al-fa'ilu dhamirun mustatirun. Takdiruhu anta. Nah, lengkapnya dhamirun mustatirun apa? Fihi wujuban. Nah. Watanjah. Jawabus syaruti wa jazauh. Nah, ini jelas dia majzum. Walam tajzum as-sukun wa fa'il mustatir fihi takdiruhu anta. Ini juga takdir mustatir fi wujuban. Jelas ya? Nah, ini tambih faedahnya. Wa qaulu al-musannif dan ucapan al-musannif wa idza fi syi'ri khassatan. Wa idza fi syi'ri khassatan. Coba dilihat matan. Nah, antum sudah hafal matannya. ini bagian akhir, jadi setelah isim wal jawab yang sama dengan asyar, wahiya lam walamma, sampai wa kaifama, kemudian ditutup wa idha fi syi'ri khasatan, dan idha ya termasuk termasuk dalam kategori ini fi syi'ri, yaitu menjazam dalam bahasa syair, dalam syair khasatan, secara khusus. Nah, bahasa itu kan ada dua. Ada dua metode berbahasa, metode bahasa syair, ya, bait-bait syair. Nah, syair-syair ya, dan ada juga bahasa prosa. Bahasa prosa itu bahasa menyebar aja, begini yang kita baca ini kan bahasa prosa namanya. Nah, kita yang kita baca ini bahasa prosa, alinea pertama sampai akhir, alinea baru begitu. Adapun bait-bait syair ya seperti ini contohnya. Yang dicontohkan di sini istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibuka khasasatun fatajam jamali. Yani syair. Jadi ai yaitu ziyadatan ala thamaniyati ziyadatan ala thamaniyata asyara. Ziyadatan ala thamaniyata asyara. Nah, ini tambahan atas 18 jawazim tersebut. Nah, yaitu idza, tetapi khusus dalam bahasa syair. Wa hiya la tajzimu, dan dia idza la tajzimu, tidak menjazm illa, kecuali fi syi'ri, dalam syair, dunan nathri, tanpa an-nathr. Nathr prosa, bahasa prosa. Dalam KBB itu prosa adalah karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Syair itu puisi ya, bentuk-bentuk puisi gitu. Puitis gitu ada. Nah. Ya seperti inilah bahasa, seperti ini nih yang kita baca ini sekarang, bahasa nathr ini namanya. Nah. Jadi hanya pada syair, yaitu syair, kaqouli syair seperti ucapan pujangga penyair, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammali. Nah, keterangannya di bawah disebutkan al-bait min al-kamil, bait syair ini dari Al-Kamil. Qalahu Abdul Qais ibni Khaffaf wa qila ghairuh. Bait ini diucapkan oleh Abdul Qais ibni Khaffaf, dan ada yang berpendapat selain dia yang membuat bait ini. Istaghni. Naam. Istaghni artinya merasa cukuplah begitu. Ma agnaka rabbuka bil ghina, dengan al ghina, dengan kecukupan, kekayaan yang Rabbmu berikan kepadamu. Nah. Tayyib. Ghina di sini ghina al mal, ada penjelasan logonya itu. Al-ghina bikasir ghainul qasr ghinal mal. Nah, sedikit-sedikit mulai kenal syair ya. Nah, tusibka di sini ay ta'tarika, artinya tertimpa. Nah, kena khasasatun fakrun wa hajatun, kefakiran dan kebutuhan. Nah, wa tajammali yurwa bil jim. Nah, tajammali diriwayatkan dengan al-jim ai adhhir al-jamala bit-ta'affuf, yakni tampakkan ya kebagusan sikap, keindahan sikap dengan at-ta'affuf, dengan menjaga harga diri ya, meskipun miskin ya, tidak punya apa-apa, fakir, butuh ini dan itu, tapi diam-diam saja. Tidak bicara ke sana kemari, tidak bilang-bilang ke orang, ya. Saya kekurangan ini, saya kurang ini, saya butuh ini, tapi tidak ada uang dan sendal, tidak bilang-bilang begitu. Diam-diam saja. Bagaikan orang yang kaya, masya Allah orang ini, naam, kaya, ya, nggak pernah ngeluh butuh ini dan itu. Padahal sebenarnya banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, banyak dia sebenarnya tidak punya apa-apa, tapi dia menghiasi dirinya dengan ta'afuf. Nah, tidak meminta-minta, tidak, nah, nyinggung-nyinggung kebutuhannya supaya dibantu, enggak, ya. Ada orang kan dia tidak minta tapi nyinggung-nyinggung gitu, nah, maksudnya ya, nah, itu baik, jangan seperti itu. Baik, wa yurwa bilha bilha il muhmala, diriwayatkan al-ha muhmala ay takalluf al-mashaqqah. Naam, takallafa, naam. Wasbir ala, naam, takallaf. Tajammali, yani fil amr, ya, berarti ay takallaf al-mashaqqata, maksudnya takallaf al-mashaqqata, yani, naam, tanggung. Ya. Tanggung kesulitan yang engkau derita. Naam. Tabah gitu maksudnya, ya, tabah terhadap masyakoh, kesulitan yang derita. Wasbir ala syidda, dan sabar atas kesulitan. Naam. Ini nasihat ini, masya Allah bait ini. Jadi al-makna azhir al-ghina ma agnaka Allah. Nah, tampakkanlah ke, ya, ke penampilan, penampilan cukupmu. Naam. Tampakkan kecukupanmu, bahwa kamu merasa cukup. Nah, ma'agnaka Allah, selama Allah memberi kamu kecukupan bil ghina. Nah, wa idza tusibka faqatun wa hajatun fa adhhir al jamala. Dan kemudian jika ada perubahan situasi, engkau tertimpa faqah wa hajah, kefakiran, kemiskinan, kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi, fa adhhir al jamala, maka tampakkanlah, ya, keindahan sikap. Naam, hatta la yattali ahadun 'ala alladhi asabaka min alhajati. Jadi tetap tabah, sabar, tetap santai biasa. Naam, seakan-akan masih kaya gitu. Naam, hatta la yattali ahadun, sehingga tidak ada yang satupun yang mengetahui, tidak ada satupun yang mengetahui, 'ala alladhi, dari manusia maksudnya, alalladzi asabak, atas apa yang menimpamu, minal haja, dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, dari kemiskinan yang menimpamu. Nah, nah, itu makna istagni ma agnaka rabbuka bil ghina. Nah, istagni, yang merasa cukuplah bil ghina, dengan al ghina, ma agnaka rabbuka bil ghina, selama Rabbmu memberimu kecukupan dengan al ghina, dengan kekayaan harta. Wa idza tusibka khasasatun, dan apabila kamu tertimpa khasasah, dari fakir, faq, haja, kamu tertimpa kemiskinan, kefakiran, fatajammali, maka hiasilah sikapmu, ya, indahkanlah sikapmu dengan tidak menampakkan kebutuhanmu pada orang lain, begitu. Nah, fa idza ismu syartin jazimin tajzimu fi'lain. Idza di sini ismu syartin jazim tajzimu fi'lain, wa tusib fi'lu syarti majzumun bi idza. Nah, tusib fi'lu syarti majzumun bi idza, wa alamatu jazmihi sukun. Ya, dia idza di sini menjazm dia. Ya, tapi ini dalam bait syair. Baik. Sementara itu jika bahasanya bukan bahasa syair seperti ini, maka tidak menjazam. Contoh yang kita baca tadi nih, halaman 114. Fa'idatun. Fa'idatun. Kembali lagi tadi yang kita baca, fa'idatun, halaman sebelumnya. Idza kana syart wal jawabu fi'lan mabniyan madiyan kana aw mudhari'an kana al jazmu li mahallihi. Idza di sini syart, syartiyah, sama. Tapi menjazm atau tidak? Tidak, karena bukan bahasa. Bahasa syair. Tayyib. Naam. Wa jumlatu fatajammali. Jumlah fatajammali, kalimat tajammali fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jazauh. Masih ingat? Pernah kita lewati bahwa apabila jawabu syarti itu fi'il amr, nah, maka ada fa'roh rabithah. Ya. Apa saja itu yang kita lewati? Apabila jumlah ismiyah, ya, jawab syartnya berarti pakai fa roh rabita fa rabita li jawab syarti bi fi'li syart. Naam, atau fi'il amr atau fi'il mudhari tapi dimasuki harfu tanfis sin. Masih ingat? Hah? Buka kembali halaman berapa itu? Harus rajin di murojaah. Di mana tempatnya? Halaman 111. Nah ya, lihat tuh. Catatan kaki nomor 1. Nah. Ini untuk contoh ayat pada keterangan contoh ayat ma tad'u falahul asmaul husna. Ini kan jawab syabnya kan jazaohu lahul asmaul husna jumlah ismiyah mubtada khabar. Nah. Coba lihat di catatan kaki nomor 1 nomor 11. Mithlu in yajtahid Zaidun fahuwa faiz. Ah, ini jumlah ismiyah ini. Jadi jumlah ini fahuwa faiz dia fi mahalli jazmin jawab syart wa jazaa. Jadi kalimat itu semua yang fi mahalli jazmin. Contoh yang kedua in yajtahid Zaidun fa akrimhu. Sama dengan ini. Contoh di sini apa? Fatajammali. Nah. Sifatnya rabithah di jawab syart wa bi fi'li asyarat. Nah, kemudian jumlah itu akrimhu pada contoh ini, ini pada contoh syair ini, jumlah fatajammali ini yang fi mahalli jazmin jawab syart wa jazaa'uhu. Begitu pula contoh yang terakhir in yajtahid Zaidun fasa'ahtarimuhu. Jumlah fasa'ahtarimuhu dimasuki sin, ya. Sin. Jadi mudhari'nya tidak dijazm. Nah, jumlah ini yang fi mahalli jazmin jawab syart. Faham ya? Nah, makanya dikatakan di sini fatajammali fi mahalli jazmin jawab syart wa jazaa' karena fi'ilnya adalah fi'il amr. Nah. Coba dipelajari i'rabnya ya, nanti latihan di i'rab dibagi-bagi ini. Dibagi-bagi ya. Nah, dibagi-bagi. Nah, jangan kaget jika melihat bait syair. Nah, jangan kaget, nanti akan terbiasa. Ini tinggal lihat satu-satu. Istagni. Ya, kan tanpa istagni apa? Fi'il. Fi'il amr ya. Nah, kan begitu. Ma agnaka rabbuka bin wa idza. Nah, dan seterusnya. Barakallahu fikum, naktafi bihadha. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك